dalil yang berbeda ini, ya, yaitu bahwasannya orang yang tidak mengkhawatirkan riya muncul dalam dirinya, ya, maka yang afdal baginya adalah mengeraskan bacaan Al-Quran. Ya. Karena ini akan berfaedah untuk dia, ya. Dia akan semakin naam menambah konsentrasinya dalam membaca, ya, dan bisa menghilangkan rasa kantuk, ya, bisa menambah semangat, ya, dan seterusnya, dan juga bermanfaat bagi yang lain yang mendengarkan bacaannya, barangkali tersentuh dengan bacaan yang sedang dia baca, dan bisa naam mengingatkan yang lalai, ya, dan seterusnya. Namun bagi yang khawatir akan muncul sifat riya dalam dirinya, ya, maka melirihkan bacaan Al-Quran, ya, lebih afdol baginya, karena akan lebih menjauhkan dia dari sifat riya dan akan lebih menjauhkan dirinya dari sifat ujub. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil tentang disunnahkannya mengeraskan bacaan ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan. Masih tersisa beberapa paragraf dalam pasal ini. Pasal tentang mengeraskan bacaan Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qad nuqila an jama'atin minas salaf ikhtiyarul ikhfa li khawfihim mimma dhakarna, dan telah dinukil dari sekelompok para ulama salaf bahwasannya mereka lebih memilih ikhfa, lebih memilih melirihkan bacaan Al-Quran, li khaufihim mimma dzakarna, karena kekhawatiran mereka dari perkara yang telah kami sebutkan. Nah, itu khawatir riya, khawatir ujub, ya, bangga diri, ya, dan khawatir sifat-sifat yang lain yang buruk, ya, khawatir muncul dalam dirinya. Dan juga karena khawatir mengganggu orang lain, ya, mengganggu orang lain yang mungkin sedang sholat juga, ya, atau sedang istirahat atau yang semisalnya. Sehingga sebagian para ulama salaf mereka lebih memilih ikhfa, bahwasannya melirihkan bacaan Al-Quran itu lebih afdol, ya, karena sebab-sebab tadi. Fa'anil A'mash, maka dari Al-Imam A'mash Sulaiman Ibnu Mihran, ya, atau yang lebih dikenal dengan Al-A'mash, ya, beliau berkata, dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushaf. Aku masuk menemui Ibrahim sedangkan beliau ketika itu sedang membaca Al-Qur'an. Yaitu membaca mushaf. Fasta'dzana alaihi rajulun faghattahu. Maka kemudian tiba-tiba ada seseorang yang minta izin kepada beliau. Izin ingin menemui beliau. Faghattahu, maka beliau pun, yaitu Ibrahim rahimahullahu ta'ala, beliau menutupnya, yaitu menutup mushafnya. Ketika ada orang masuk meminta izin kepada beliau. Waqala, dan beliau berkata, la yarhadha anni kuntu aqra'u kullasa'ah. Orang ini dia tidak mengetahui kalau aku membaca Al-Quran ini kullasa'ah, setiap saat. Nah, beliau membaca Al-Quran setiap saat. Ketika ada orang yang hendak masuk menemui beliau, maka beliau menutup mushafnya. Nah, dan athar ini sahih. Ini menunjukkan naam, beliau lebih memilih membaca Al-Quran dengan ikhfa, suara yang lirih. Wa an Abil Aliyah, kemudian dari Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala qal, beliau berkata, kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Aku pernah duduk bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Faqala rajulun, maka ada seseorang berkata, qara'tu lailata kadza, aku tadi malam membaca surat ini atau ayat ini. Faqalu, maka mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadza hadzuka minhu, ini adalah bagianmu darinya. Kemudian wa yastadillu haula'i bi haditsi 'Uqbah ibn 'Amir radhiyallahu ta'ala anhu qal, mereka yang berpendapat lebih afdal membaca Al-Qur'an dengan suara lirih berdalil dengan hadis 'Uqbah bin 'Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu seperti orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang lirih, ya, menyembunyikannya, hanya didengar olehnya sendiri, kal musirri bis sadaqah, itu seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. 6. Dan hadis ini hadisun hasan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata, hadza hadisun hasan, dan ini adalah hadis yang hasan. Nah, mereka berdalil dengan hadis ini tentang lebih afdolnya bacaan sir, bacaan yang lirih, atau membaca Al-Quran secara naam sembunyi-sembunyi atau dengan suara yang lirih, ya. Karena di sini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyamakan antara orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara keras dengan orang yang bersedekah secara terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara lirih seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Qala Tirmidzi, berkata Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, makna hadzal hadis, makna hadis ini, kata beliau, anna alladhi yusirru bi qira'atil Qur'an afdalu min alladhi yajharu bihi, yajharu biha. Bahwasanya orang yang mengeraskan bacaan, orang yang melirihkan, ya, orang yang melirihkan bacaan Al-Qur'an itu lebih afdol daripada orang yang mengeraskan bacaannya. Li'anna sadaqata sir afdalu 'inda ahli al-'ilmi min sadaqatil 'alaniyah. Yang demikian karena sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdol, lebih utama di sisi para ulama daripada sedekah secara terang-terangan. Qala, dan beliau berkata, wa innama ma'na hadza 'inda ahli al-'ilmi, dan sesungguhnya makna ini di sisi para ahlul ilmi, di sisi para ulama, likay ya'mana ar-rajul min al-'ujub. Itu bahwasannya bacaan Al-Qur'an dengan suara lirih lebih afdal, ya. Yang demikian karena agar seseorang itu aman dari sifat ujub. Ya. Aman dari sifat ujub, juga riya. Li'anna alladhi yusirru bil amal la yukhafu alaihi min al-ujub. Karena orang yang melirihkan amalannya, menyembunyikan amalannya, maka tidak khawatirkan muncul ujub darinya. Kama yukhafu alaihi min alaniyatihi, sebagaimana yang dikhawatirkan ujub tersebut terhadap orang yang terang-terangan dalam amalannya. Nah. Baik. Namun bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih afdol daripada sedekah dengan terang-terangan, ini naam tidak mutlak, ya. Tidak mutlak seperti itu. Nah, ada situasi dan kondisi yang terang-terangan lebih afdol, ya, daripada menyembunyikannya. Itu ketika apa? Ketika diharapkan naam orang bisa mencontoh amalan tersebut. Dia bersedekah dengan terang-terangan dengan tujuan supaya dicontoh oleh orang lain. Sehingga orang lain pun akan mengikuti dia. Apalagi dia adalah orang yang menjadi panutan manusia. Sehingga sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih afdol daripada sedekah dengan terang-terangan, ini tidak mutlak. Tidak mutlak yang demikian karena telah datang dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan bersedekah baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya, kedua-duanya ada keutamaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 274, Allah berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah." Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari baik dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22, Allah berfirman, وَالَّذِينَ صَبَرُوا إِبْتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِمْ وَأَقَمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Dan orang-orang yang sabar dan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, ila akhiriha. Ini ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan bersedekah, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jumhur mayoritas para ulama atau kebanyakan para ulama merinci, kalau sedekahnya adalah sedekah wajib seperti zakat, ya, maka yang lebih afdol na'am adalah dengan terang-terangan, ya, kalau sedekahnya sedekah wajib. Sedangkan jika sedekahnya adalah sedekah sunnah, ya, bukan yang wajib, maka yang lebih afdol adalah secara sembunyi-sembunyi. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Sehingga sedekah secara sembunyi-sembunyi, na'am, itu lebih afdol daripada sedekah dengan terang-terangan. Berdasarkan adillah, dalil-dalil yang banyak tentang keutamaan menyembunyikan sedekah atau sembunyi-sembunyi di dalam bersedekah. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 271, Allah berfirman, In tubdus sadaqat fa ni'immahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu sangat baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, dan jika kalian menyembunyikannya, menyembunyikan sedekah, dan kalian memberikannya kepada orang-orang yang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Ayat ini menunjukkan sedekah terang-terangan lebih, sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi seorang yang bersedekah, bagi hatinya, agar tidak muncul riya dan tidak muncul ujub, ya, dari dirinya. Juga, ya, na'am, sedekah sembunyi-sembunyi itu, na'am, tidak menyakiti orang yang diberi. Berbeda ketika bersedekah secara terang-terangan. Nah, seolah-olah yang diberi ini rendah, ya. Nah, maka bersedekah dengan sembunyi-sembunyi ini lebih afdol, lebih baik daripada secara terang-terangan. Juga dalil yang lain adalah dalil dari hadis tentang 7 golongan orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat, yaitu pada hari tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 orang tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Di antara 7 orang tersebut atau 7 golongan orang tersebut adalah seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya. sampai-sampai tangan kanannya tidak mengetahui, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Karena dia sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Maka berdasarkan dalil-dalil tadi, bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdol. Karena ini lebih membawa kepada sifat ikhlas. Dan lebih membawa kepada bersihnya hati dari kotoran-kotoran yang akan mengotorinya. Namun ini bukan secara mutlak, ya. Yang demikian karena apabila menampakkan sedekah atau terang-terangan dalam bersedekah itu ada maslahatnya, ada faedahnya, ya. Seperti dia bersedekah secara terang-terangan supaya dicontoh oleh orang lain karena dia adalah orang panutan, ya, atau yang menjadi panutan manusia, sehingga dia bersedekah secara terang-terangan supaya orang lain mengikutinya. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka sedekah secara terang-terangan itu lebih afdol. Apalagi kalau sedekah tersebut adalah sedekah wajib seperti zakat. Dalam sedekah sunnah saja, kalau tujuannya tadi supaya diikuti oleh orang lain, dan ada maslahatnya dia menampakkan sedekahnya, maka itu lebih afdol daripada yang sembunyi-sembunyi. Kondisi seperti ini lebih afdol, dalam sedekah sunnah, apalagi dalam sedekah yang wajib. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ujurihim syai'." Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik, maka bagi dia pahala. "Kana lahu ajruha," maka bagi dia pahalanya. Pahala memberi contoh yang baik. Dan pahala orang yang mengerjakan contoh yang baik tersebut, ketika ada orang lain melihatnya sehingga dia mencontoh perbuatan baik tersebut, maka orang yang mencontohkan perbuatan baik tersebut mendapatkan pahala. Pahala orang-orang yang mengerjakan contoh yang baik tersebut, dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini rincian dalam masalah mana yang lebih afdol, sedekah secara terang-terangan atau sedekah secara sembunyi-sembunyi. Taib. Maka demikian pula dalam masalah membaca Al-Quran, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, mana yang lebih afdol? Rinciannya sudah kita sebutkan tadi. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Nawawi di sini, "Qultu," aku katakan, "wa kullu hadza," semua ini, "muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awwalil fasli min at-tafsil." Semua ini sesuai dengan apa yang sudah berlalu penjelasannya di awal pasal. Min at-tafsil, yang sudah berlalu penjelasan rinciannya di awal pasal. "Wa annahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yukrah," atau "mimma yakrah," bahwasannya apabila dia khawatir dengan sebab mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran, dia mengkhawatirkan sesuatu yang dia tidak sukai. Seperti khawatir muncul ujub, khawatir muncul riya, dan seterusnya. Jika dia mengkhawatirkan seperti ini, lam yajhar, maka dia tidak mengeraskan bacaannya. Nah, tidak mengeraskan bacaannya. Wa in lam yakhaf, dan jika dia tidak mengkhawatirkan hal-hal yang demikian, tidak mengkhawatirkan riya, ujub dan seterusnya. Nah, ustuhibba lahul jahr, maka disunnahkan dia mengeraskan bacaannya. Karena na'am ini akan lebih na'am menambah semangatnya, akan lebih bisa mengusir rasa malas, rasa kantuk dan seterusnya. Nah, ya, akan lebih konsentrasi, ya, dan juga akan bermanfaat bagi yang mendengar. Ya, yang mendengar akan na'am teringatkan dengan ayat-ayat Allah, ya, nah, dan seterusnya. Fa'in kana tilqira'atu fi jama'atin mujtami'in, dan apabila bacaan tersebut adalah dalam na'am sekumpulan jamaah yang berkumpul, ya, ta'akkad al-istihbabul jahri lima qaddamna, maka lebih ditekankan lagi sunnah mengeraskan bacaan Al-Qur'an karena alasan yang sudah berlalu. Walimma yahsulu fihi min naf'i ghairihim, dan juga na'am akan bisa na'am menghasilkan manfaat bagi orang-orang lain ketika bacaannya dikeraskan. Wallahu a'lam. Ketika dia sedang na'am belajar dan mengajar, ya, maka apa hendaknya membacanya dengan keras, ya, apalagi sedang belajar dan mengajar. Nah, dia membaca kemudian gurunya mendengarkannya, maka hendaklah dibaca dengan keras supaya lebih jelas makharijul hurufnya, ya. Nah, dan lebih jelas hukum-hukum tajwidnya. Nah, barakallahu fikum, ini rincian tentang masalah membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras dan membaca Al-Qur'an dengan suara yang lirih. Nah, kedua-duanya ada dalilnya. Nah, dan cara menggabungkan dalil-dalil tersebut adalah seperti yang sudah kita sebutkan di awal pelajaran tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa dibaca pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.